Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada pagi hari ini Jumat tanggal 21 Muharram tahun 1436 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 November tahun 2014 kita bisa kembali untuk duduk di masjid ini dan juga kepada saudaraku kaum muslimin yang mendengarkan di rumah melalui Radio Rashid dan Radio Mirasul Anbiya. Pada kesempatan yang lalu kita telah sampai pada tasydid pada huruf ra. Tasydid pada huruf ra. Pada daris yang ke-51 halaman 64 tasydid pada huruf ra kita harus berhati-hati pertama huruf ra memiliki sifat takrir yang sifat takrir itu harus dimunculkan atau harus dibaca namun ya, tanpa berlebihan ya, harus dimunculkan tanpa berlebihan. Maka pada kesempatan kali ini kita berpindah pada pembahasan berikutnya yaitu tasydid pada huruf nun dan mim yang disertai dengan ghunnah yang paling sempurna. Kita mulai. Anna, coba. Anna. Sekali lagi. Anna. Anna. Inna. Inna. Kunna. Kunna. Lagi. Kunna. Kunna. Thamma. Thamma. Jadi tidak cukup sekedar tasydid saja. Thamma. Ini kurang. Ya. Thamma. Thamma. Hamma. Hamma. Amma. Amma. Anna. Anna. Inna. Inna. Kunna. Kunna. Tetap dengan itmamul harakat. Dengan menyempurnakan harakat. Kunna. Kunna. Ghamman. Ghamman. Dibaca semuanya ya. Kalau man dibaca man. Ghamman. Ghamman. Lamman. Lamman. Jamman. Jamman. Annana. Annana. Innana. Innana. Annani. Annani. Amanna. Amanna. Adhanna. Adhanna. Zayyanna. Zayyanna. Yasuddunnaka. Yasuddunnaka. coba dhammahnya ditambahkan ya, dengan memajukan bibir. Yasuddunnaka. Yasuddunnaka. Ya. Kembalikan posisi pada huruf yang bersukun. Ya, ingat pada dal itu ada dua huruf yang bersukun. Ada dua huruf, yang pertama sukun, dal yang pertama, dan yang kedua dal yang berdhammah. Jadi yasud ketika sukun, dalnya posisi bibir kembali pada posisi semula. Yasud. Nih. Dun ketika dengung ya, posisi bibir kembali pada posisi semula. Yasuddunnaka, seperti itu ya. Ya. Kita ulangi lagi. Yasuddunnaka ya. Yasuddunnaka. Masih ada yang bingung. Sekali lagi. Yasuddunnaka. Yasuddunnaka. Ya. La yuwallunna. La yuwallunna. Nah, ada yang bingung. Ada yang ketika ketika lun bibirnya di depan terus. Ya, jangan seperti itu. Ya. Ketika dengung, posisi bibirnya kembali pada posisi semula. Perhatikan, lihat saya semuanya. La yuwallunna. Ya. La yuwallunna. Lunna. Lunna. Ya. Sekali lagi. La yuwallunna. La yuwallunna. Nah gitu. Lanubayyitannahu. Lanubayyitannahu. Ya, dimajukan ya. Lanubayyitannahu. Lanubayyitannahu. Ya, dimajukan dengan sempurna. Kalau kita enggak majukan nanti akan masuk ke hidung. Nahu, nahu. Ya. Cenderung masuk ke hidung. Wala ta'lamunna ya. Wala ta'lamunna. Ya gitu ya. Namun jangan sampai memanjangkan mu. Ya mu jangan sampai dipanjangkan. Atau tamtid namanya, memanjangkan mu. Seolah-olah kita menaruh wawu sukun setelah wala ta'lamu, ada wawu sukun. Wala ta'lamun mun. Nah gitu ya. Contohnya. Wala ta'lamunna ya. Wala ta'lamunna. Wala tus'alunna. Wala tus'alunna. Lagi. Wala tus'alunna. Wala tus'alunna. Wala nursilanna. Wala nursilanna. Lagi. Wala nursilanna. Wala nursilanna. Latakunanna. Latakunanna. Namun pada waktu mat, bacaan mat, posisi bibirnya maju ya, posisi bibirnya maju sepanjang mat yang kita baca itu. Su'u maju terus. Ya'lamun. Nah gitu ya, nanti kita akan lewati sampai di mana tadi. Latakunanna ya. Latakunanna ya. Latakunanna. Layakulanna. Layakulanna. Lanakulanna. Lanakulanna. Laakidanna. Laakidanna. Lauqatti'anna. Lauqatti'anna. La uqaq. Coba la uqaq. Coba la uqaq. Qaq. Qaq. Qaq. Qaq. Jadi posisinya dari fathah. Qaq. Qaq. Ya. La uqaq di'anna. Ya. La uqaq di'anna. Jadi seperti ini posisinya. Qaq. Qaq. Ya. La uqatti'anna. La uqatti'anna. Kita baca sama-sama. Anna. Ya. Anna. Inna. Kunna. Tamma. Hamma. Amma. Anna. Inna. Kunna. Ghamma. Lamma. Jamma. Annana. Innana. Annani. Amanna. Adanna. Zayanna. Yasuddunnaka. Layuwallunna. Layubayyitannahu. Walata'lamunna. Walatus'alunna. Walanursalanna. Walatakulanna. Layakulanna. Lanakulanna. Laakidanna. Aydihinna. Laukakti'anna. Kita lanjutkan. Muzakarah yang pertama, sukun dan tasydid, pelajaran yang ke-52. La yusjananna. La yusjananna. Ya. Kita latih mulai dari ya, sekarang ya, penyempurnaan harokat. La yusjananna. Layusjananna. Walauwiyannahum. Walauwiyannahum. Kita ulang lagi, ada huruf wawu di situ. Walauwiyannahum. Walauwiyannahum. Lanadhhabanna. Lanadhhabanna. لَأُزَيِّنَنَّ لَأُزَيِّنَنَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ ya. Sa tidak perlu memajukan bibir. لَأُصَ ya. لَأُصَ dan so ya. لَأُصَ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ lamnya dibaca tipis ya. Dan dibaca لَأُصَلِّ ya. لَأُصَلْ tapi لَأُصَلْ langsung tipiskan lamnya. Lidahnya segera kita turunkan agar tidak menebalkan huruf lam. La usallibannakum. La usallibannakum. Lanubawwi'annahum. Lanubawwi'annahum. La aq'udanna lahum. La aq'udanna lahum. La yaqulanna hadha. La yaqulanna hadha. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ تُلَاءَ panjang ya. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ ingat makhrajnya nun ya, jangan digigi ya, tapi digusi. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ nama sekali lagi la am la an najahannama la am la an najahannama thumma min alaqatin thumma Nyambung ya, min 'alaqa, ya. Thumma min 'alaqatin. Thumma min 'alaqatin. Inna 'alaina hisabahum. Inna 'alaina hisabahum. Wa la usallibannakum ajma'ina. Wa la usallibannakum ajma'ina. Lagi. Wa la usallibannakum ajma'ina. Wa la usallibannakum ajma'ina. Qalu dhallu 'anna. Qalu dhallu 'anna. Bunyinya ingat panjang itu ya. Qalu dhallu 'anna. Qalu dhallu 'anna. Ingat perpindahan dari lu ke a, jangan membawa suara dari wa, dari bibir. Dhallu 'an, dhallu 'an, jangan gitu ya. Dhallu 'anna, jangan membawa dari suara dari bibirnya. Qalu dhallu 'anna. Qalu dhallu 'anna. La u'adzibannahu 'adzaban. La u'adzibannahu 'adzaban. La u'adzibannahu 'adzaban. La u'adzibannahu 'adzaban. Inna fi dhalika la ayatan. Inna fi dhalika la ayatan. Anna hamalna dhurriyyatahum. Anna hamalna dhurriyyatahum. Imma ya'tiyannakum rusulun. Imma ya'tiyannakum rusulun. Thumma yukhrijukum qiflan. Thumma yukhrijukum qiflan. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. Sekali lagi. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ. إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ. Sekali lagi. ثم لتسألن يومئذ. ثم لتسألن يومئذ. بأن ربك أوحى لها. بأن ربك أوحى لها. وإنا لجميع حاذرون. وإنا لجميع. Ingat ya, tanwin ya, ke huruf-huruf izhar ya, seperti la jami'un ha, jangan sampai terpantul la jami'un ha ya. Kita ulang lagi, wa inna la jami'un hadhiruna ya. Wa inna la jami'un hadhiruna. Inna ma'iya rabbi sayahdini. Inna ma'iya rabbi sayahdini. Inna ma'iya rabbi sayahdini. Inna ma'iya rabbi sayahdini. Li'ilafi Quraishin. Li'ilafi Quraishin. خلاف قريش فأثرن به نقعا Sekali lagi. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ Ulang lagi. فِي جِيدِهَا حَبْلٌ فِي جِيدِهَا ما ودعك ربك ما ودعك ربك رب ر enggak perlu maji bibirnya رب juga رب رب رب ربك ربك nah gitu jadi ketika ر bibirnya tidak maju ما ودعك ربك ما ودعك ربك ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما kita baca bersama-sama untuk latihan لا يسجنن لا يسجنن ولا أغوينهم لا نذهبن لا أسينن لا أصلبنكم pada zurriyatahum itu ra-nya dibaca tipis sejak masuknya pada lu ya. Jadi saya lupa memberikan tanbih. Anna hamalna zurriyatahum. Jadi tipis ra-nya. Bukan zurri enggak gitu. Ya. Perhatikan zurri coba. Zurri. Zu. Zu. Ya. Zur. Lagi zur. Zur. R-nya jangan banyak-banyak. Zurriyatahum. Ayo. Zurriyatahum. Sekali lagi. Anna hamalna zurriyatahum. Anna hamalna zurriyatahum. Lanjut ya. Hamzah jangan dibaca ya gitu ya. Imma ya gitu loh. Ya jangan gitu. Imma ya'tiyannakum rusulun. Ayo. Imma ya'tiyannakum rusulun. Umma yukhrijukum iflan. Lagi karir. Umma yukhrijukum iflan. Inna 'alaykum lahafidhina diflan jadi thumma yukhrijukum diflan ini panjang kan thumma yukhrijukum diflan kafnya yukhrijukum yukhrijukum lagi thumma ya thumma yukhrijukum diflan wa inna 'alaykum lahafidhina kafnya ya bang alaikum alaikum wa inna alaikum lahafidhina perhatikan huruf sebelum ain jangan dimasukkan suaranya wa inna alaikum jangan gitu Yang dibaca wa inna alaikum ini salah. Jadi suaranya na jangan dimasukkan ke ain. Wa inna alaikum ayo. Wa inna alaikum lahafidhina imma duryanni ma yu'aduna thumma latus'alunna yawma idhin bi anna rabbaka awha laha wa inna jami'un hadiruna inna ma'i rabbi sayahdini li ilahi Quraishin fa'atarna bihi naq'an fa'ahda dhalika zalimin fi jidiha hablun ma wadda'aka rabbuka alam yajidka yatiman. Ya, kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya, masih mudzakarah akhir yang kedua pada sukun dan tasydid. Itu daris yang ke-53. Kita baca. Ini latihan semua. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Wa la sawfa yardha. Wa la sawfa yardha. Pada yard, pada ra, rasukun tidak maju bibirnya. Wala saufa yardha. Wala saufa yardha. Ghasiqin idza waqaba. Ghasiqin idza waqaba. Ghasiqin idza waqaba. Ghasiqin idza waqaba. Fawasatna bihi jam'an. Fawasatna bihi jam'an. Jam'an. Jam'an. Faja'alahum ka'asfin. Faja'alahum ka'asfin. Tutla 'alayhi ayatuna. Tutla 'alayhi ayatuna. Lagi. Tutla 'alayhi ayatuna. Tutla 'alayhi ayatuna. Waghadaw 'ala hardin. Waghadaw 'ala hardin. In hardin. Har. Iba har. In har. Wal har tibis. Waghadaw 'ala hardin. Waghadaw 'ala hardin. Inna sa'yakum lashatta. Inna sa'yakum lashatta. Inna sa'yakum lashatta. Inna sa'yakum lashatta. Warafa'na laka dhikraka. Warafa'na laka dhikraka. Lambung ya. Warafa'na laka dhikraka. Warafa'na laka dhikraka. Idh hum 'alayha qu'udun. Idh hum 'alayha qu'udun. Qu'udun. Qu'udun. Kalau kembali itu biasa. Qu'udun. Qu'udun. Ya, tidak kembalinya itu berlebihan seperti ini. Qu'udun. Nah, kalau berlebihan kembali kepada posisi semula. Semulanya bagaimana? Ya seperti ini. Normalnya bibir kita. Jadi qu'udun gitu ya. Jadi tidak kembali dikembalikan tapi posisinya berlebihan. Qu'udun gitu ya. Yang mana tadi? Ya. Fal yad'u nadiyahu. Fal yad'u nadiyahu. Yu'ti ma lahu yatazakka. Yu'ti ma lahu yatazakka. فكذبوه فعقروها إذ هم قوم فجمعناهم جمعا sampai di sini pelajaran kita. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas perhatiannya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.